Ya, terus terus. Li'annaha nahyun zajirun kama huwa muqarrarun fil usuli. Famanaha anhu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallama aw zajara anhu aw harramahu fa innahu yajibu ijtinabuhu ta'atan lahu sallallahu alaihi wasallam. Kama qala azza wa jalla wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Wa ma atakumur rasulu minal awamiri aw minal akhbari fakhuduhu imtithalan lil amri wa tasdiqan lil bil khabari. Wa ma nahakum anhu yajibu alaikum an tatrukuhu ta'atan lillahi azza wa jalla wa li rasulihi. Wa huna naqulu mislu ma qulna awalan inna man lam yajtanib ma naha anhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa zajara i'tiqadan annahu la yajibu alaihi al-intihau ay lam yaltazim annahu mukhatabun bihadhihi al-manhiyati fahada qadhun fi syahadati fala yakunu syahidan bi anna muhammadan rasulullahi wa in kana yaquluhu bi lisanihi wa inil tazama dhalika wa qala na'am yaltazimu billadhi naltazimu billadhi naha anhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa yajibu tarkuhu lakin ghalabathu nafsuhu wa khalafa dhalika qalilan kanatil mukhalafatu aw kasiran fi nafsihi aw fi ghairihi fa inna dhalika yakunu naqsan fi shahadatihi wa ma'siyatan lillahi wa li rasulihi. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, masih lanjutan dari makna syahadat Muhammad Rasulullah beserta dalil-dalilnya. Setelah pada pertemuan sebelumnya disebutkan maknanya adalah ya at-tasdiqu fima akhbara, yaitu membenarkan apa yang beliau kabarkan. Ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara, mentaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Wajtina bumanaha anhu wazajara, dan menjauhi apa yang beliau larang dan apa yang beliau cegah. Nah, apa maknanya? Di sini kata Syekh Shalih Al-Syekh, al-aslu fin nahyi wazajri at-tahrimu. Hukum asal terkait larangan dan pencegahan dari Rasulullah SAW, hukumnya adalah haram. Ya, karena ini hukum asalnya. Ya, terkadang bisa keluar dari hukum asal tidak bermakna haram namun bermakna mubah, bermakna makruh. Nah, ini kalau ada qarinah, ada indikasi. Li'annaha naha nahyun zajirun, karena larangan pencegahan dari Rasulullah SAW adalah larangan yang tegas. Kama huwa muqarrarun fil usul, sebagaimana ini yang telah baku dalam kitab-kitab usul. Ya, bahwasanya hukum asal dari perintah adalah wajib. Ya, hukum asal dari larangan adalah haram. Famanaha anhu ar-rasulu aw zajara anhu, maka apa yang Rasul larang sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau cegah, aw harramahu atau apa yang beliau haramkan, fa innahu yajibu ijtinabuh, maka wajib dijauhi. Kenapa demikian? Ta'atan lahu sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mentaati beliau. Apa i'rabnya ta'atan lahu, Pak Ahmad, masih ingat? Ya. Ta'atan apa i'rabnya? Hal. Bukan. Apa? Maf'ul li ajli. Kama qala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuh, apa yang Rasul bawa kepada kalian maka ambillah. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang beliau larang kepada kalian maka berhentilah, artinya jangan dilakukan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab, bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras iqabnya, siksanya, hukumannya. Wa ma atakum ar-rasul, apa yang Rasul bawa pada kalian, minal awamiri au minal akhbar, dari berupa perintah-perintah ataupun kabar-kabar, fakhuduhu, maka ambillah. Kenapa? Imtisalan li amri wa tasdiqan bil khabari. Karena dalam rangka melaksanakan perintah tersebut dan juga dalam rangka membenarkan kabar dari beliau. Wa manahakum anhu, dan apa yang beliau larang kepada kalian, yajibu alaikum an tatrukuhu, wajib bagi kalian untuk meninggalkannya. Kenapa demikian? Ta'atan lillah wa li rasulih, dalam rangka taat pada Allah dan Rasulnya. Wa huna naqul mislu ma qulna awwalan. Maka di sini kita katakan sama seperti yang kita katakan pada awalnya, innaman lam yajtanib, ya. Kalau yang sebelumnya apa? Orang yang tidak membenarkan apa yang beliau sabdakan, berarti itu dia dusta dalam persaksian dia kepada ya, Rasulullah SAW sebagai utusan Allah. Ya, yang sebelumnya di situ dikatakan, ya, man faman qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa huwa ya'taqidu annahu la talzamuhu ta'atur rasuli fahaluhu halul munafikin. Siapa yang mengatakan saya bersaksi Muhammad Rasulullah, Rasul Allah, namun dia berkeyakinan enggak wajib taat pada Rasul, maka keyakinan keadaan dia tadi seperti kondisinya orang-orang munafik, fa syahadatuhu mardudatun wa huwa kadzibun fi syahadatihi. Ya. Nah, persaksian dia tertolak, dia dusta dalam persaksian dia. Nah. Kemudian ya, mana lagi tadi? Wa huna naqul illam yajtanib manaha anhu ar-rasul au zajara i'tiqadan, ya. Yang dia mengatakan tidak wajib, ya. Innaman lam yajtanib, sesungguhnya orang yang tidak menjauhi apa yang Rasul larang, apa yang Rasul cegah, i'tiqadan, dalam keadaan keyakinan. Ini penting nih, i'tiqadan. Karena terkadang ada orang yang melakukan apa yang Rasul larang, namun bukan dalam rangka meyakini ya Rasul, apa yang Rasul larang tersebut adalah suatu hal yang boleh dilanggar. Dia tetap meyakini ini enggak boleh dilanggar. Namun dilakukan juga. Apakah dia dusta dalam persaksian dia Muhammad Rasulullah? Enggak. Namun imannya kurang. Sama kayak kemarin itu disebutkan. Wa amma idza taqada annahu tajibu alaihi ta'atur rasul fima amara wa khalafahu li ghalabati hawa. Adapun orang yang berkeyakinan wajib mentaati Rasul. Ya. Wajib mentaati Rasul. Namun ternyata dia menyelisihi perintah Rasul. Kenapa? Karena dia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Apakah orang tersebut berdusta dalam persaksian dia? Enggak. Fahada yakunu asian. Hanya dia bermaksiat. Qad naqasa min tahqiqihi li syahadati anna Muhammadan Rasulullah bi qadri mukhalafatihi. Ya, namun hanya saja realisasian syahadat dia, persaksian dia bahwasanya Muhammad Rasulullah itu kurang. Ya, sesuai kurangnya tadi, sesuai dengan penyelisihan dia. Ya, ini sama juga ini. Ya. Mana lagi tadi? Nah. I'tiqadan annahu la yajibu alaihi al-intiha, yang dia dalam rangka yang dia meyakini tidak wajib. Ya, intiha artinya intiha itu kan artinya mentok ya, ujung. Artinya ya, lam yaltazim annahu mukhatabun bihadhil manhiyat. Enggak mesti, enggak wajib bagi dia bahwa dia dikhitab oleh Allah, dia difirmankan oleh Allah tentang larangan-larangan ini. Larangan apa? Mendurhakai Rasulullah SAW. Ya. Dia merasa, oh saya enggak dikhitab kok oleh Allah untuk taat pada Rasul. Ya. Fahadha qadhun fi syahadati. Ini celaan terhadap syahadat dia, fala yakunu syahidan, maka dia tidak dianggap bersaksi bi anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Muhammad adalah Rasulullah, wa in kana yaquluha bi lisani, walaupun dia ya mengucapkan dengan lisannya. Ini kan seperti syahadahnya munafikun. Idza ja'akal munafikun qalu nasyhadu innaka la Rasulullah. Namun Allah katakan apa? Wallahu ya'lamu innaka la rasul wa wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah mempersaksikan munafik itu dusta. Ya. Tabarakallahu fikum. Wa inil tazama dzalika wa qala na'am. Ya. Jika dia komitmen dengan hal tersebut dan dia berkata iya betul, naltazim billadzi naha anhu annabi. Ya, wa yajibu tarkuhu. Nah, betul, kami komitmen dengan larangan Nabi, wajib untuk ditinggalkan. Apa yang Nabi larang mesti ditinggalkan. Kami meyakini demikian. Lakin golabat hu nafsuh. Namun hawa nafsu dia mengalahkan dia. Wa khalafa dzalika. Dan dia menyelisihi larangan Nabi, malah dia lakukan. Ya, qalilan kanat al-mukhalafatu au katsiran. Apakah penyelisihan dia sedikit atau banyak binafsihi pada diri dia au fi ghairi atau pada yang lainnya, fa inna dzalika yakunu naqsan fi syahadatih. Maka hal tersebut menjadi sebuah hal yang kurang, yang minus dalam persaksian dia, wa maksiatan lillahi wa lirasul. Ya. Dan itu adalah maksiat, dianggap maksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting untuk diperhatikannya. Ya, makanya ahlul kabirah itu hukumnya berbeda dengan musyrik. Kalau ahlul kabirah mereka, ya, kenapa mereka nanti tetap masuk surga walaupun nanti masuk neraka, tidak akan kekal selama-lamanya di neraka. Bahkan ahlul kabirah itu tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah azab. Namun azabnya tidak kekal. Ya, kenapa? Karena mereka meyakini maksiat yang mereka lakukan adalah haram. Ya, berbeda dengan musyrik. Ya, berbeda dengan musyrik. Kalau musyrik meyakini apa yang mereka lakukan itu adalah ibadah, padahal ibadah kepada selain Allah. Ya, dan ini juga makna ucapan para ulama di antara Sufyan Ats-Tsauri. Ya, al-bid'ah ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah lebih disukai iblis daripada maksiat. Kenapa? Kalau orang yang bermaksiat, dia tahu ini menyelisihi firman Allah, ini menyelisihi Rasulullah, menyelisihi sabda Rasul. Tapi ya, namanya juga ya kayak begitu, dia yakini. Namun kalau bid'ah, dia enggak meyakini itu salah. Namun antum harus perhatikan, bid'ah apa yang lebih disukai iblis daripada maksiat? Bid'ah-bid'ah yang dianggap pelakunya kalau mengerjakan dia jadi ahli bid'ah. Qadariyah, Murji'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, bid'ah Syiah, yang seperti itu. Itu yang baru lebih disukai iblis daripada maksiat. Bukan bid'ah-bid'ah yang kita lihat di masyarakat kayak tahlilan, kendurian, bukan itu. Hah? Ya, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Bid'ah yang mana yang lebih suka iblis pada maksiat? Mantu mau generalisir semua bid'ah. Ada orang maulidan. Terus itu dosanya lebih besar daripada orang yang berzina sama ibunya sendiri gitu. Hah? Zina sama ibu sendiri bid'ah apa maksiat, saya tanya? Maksiat. Terus itu yang jadi kalau ada orang zina sama adik perempuannya, sama istri tetangganya, sama ibu kandungnya, terus ada yang maulidan, oh ini yang lebih besar yang maulidan, kayak gitu. Siapa yang memahami kayak gitu? Nah, perincian bid'ah-bid'ah itu ya kayak apa dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, dikutip oleh Syekh An-Najjar di kitab beliau Tafsirul Khalaf. Al-bid'ah allati tu'addu sahibuha, yang bid'ah yang dianggap pelakunya sebagai ahlu bid'ah itu adalah Qadariyah. Qadariyah plus Jabriyah pasangannya. Ya, bid'ahnya Jahmiyah plus Mu'tazilah, bid'ah Murji'ah, bid'ah Khawarij. Itu enggak sembarangan. Masa mau dibilang ada orang yang tahlilan? Ya, tahlilan. Oh, ini lebih besar dosanya nih daripada pelacur yang malam ini berzina dengan 30 pria hidung belang. La ilaha illallah. Siapa yang memahamin kayak gitu? Ya. 30. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ya, orang-orang itu kadang bawain hadis itu umum gitu, perkataannya bid'ah umum. Nah, itu ya juhala seperti itu ya. Ahli bid'ah dalam akidah yang lebih bahaya. Ya. Nah, iya. Yang pelakunya dianggap sebagai ahli bid'ah dalam perkara usul. Emangnya siapa yang bilang orang tahlilan pelakunya jadi ahli bid'ah dalam perkara usul itu, siapa yang bilang? Coba siapa? Tahlilan bid'ah enggak? Iya bid'ah. Maulid bid'ah enggak? Iya bid'ah. Terus pelakunya lebih berat gitu daripada orang yang berzina. Bahkan zina aja marotib, ada marhalah, tingkatan-tingkatan. Nabi SAW bertanya pada sahabat, apa pendapat kalian tentang zina? Haram Allah wa Rasuluh, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, demi Allah, la yazni ar-rajul bimra'ati jarihi, seseorang berzina dengan istri tetangganya. Ya. Apa? Seseorang berzina, ya, dengan 10 wanita. Ya, itu kata Nabi siapa? Aisyah, lebih ringan bagi dia daripada dia berzina dengan satu istri tetangganya. Jadi berzina sama istri tetangga itu lebih berat daripada berzina dengan perempuan yang lain. Nah, berzina dengan kerabat lebih berat pada berzina dengan istri tetangga. Dan puncaknya berzina dengan ibu sendiri. Ya, makanya berzina dengan ibu sendiri itu sering diibarahkan oleh Rasulullah SAW untuk menandakan inilah puncak zina yang paling nista. Ya, yang paling nista. Nah, kita balik lagi, apa hukum berzina dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maksiat, bid'ah atau syirik? Maksiat. Pembatal keislaman? Bukan. Ya. Baik. Nah, sekarang kita bandingin sama bid'ah. Bid'ah yang mana? Nah, lafadz-lafadz bid'ah itu juga beragam. Bid'ah dalam fikih itu disamakan enggak? Misalkan para ulama menganggap bersedekap setelah takbirat, setelah bangkit dari ruku, ada yang mengatakan bid'ah. Banyak ulama yang lain mengatakan sunnah. Terus kayak gitu, wah ini lebih berat nih daripada ini berzina sama ibu sendiri. Siapa yang memahami kayak gitu? Nah, Syekh Shalih Fauzan telah menjelaskan hal itu. Cuman kebanyakan juhala ya nggak paham. Ya, dan sebagian ustadz-ustadz juga menggeneralisir, sama termasuk juhala ustadz kayak gitu. Ya, dia bukan siapa-siapa. Di Indonesia ini dipanggil ustadz, cuman fatwa ngaco. Nah, makanya kayak gini-gini kita dengerin fatwa ulama. Ini lebih maksiat, lebih ini ngaco kayak gitu, sesat itu kayak gitu. Akhirnya kita, antum bayangin, antum kita suudzon sama muslim aja itu dosa nggak? Iya kawadzon, fa inna dzona akdzabul hadis kata Nabi. Hati-hati kalian berburuk sangka, karena buruk sangka itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Wa inna dzona la yughni minal haqqi syai'a. Nah, terus kita buruk sangka terhadap seorang muslim yang bid'ah dia, bid'ah amali, ya, bid'ah amali ya. Karena dibedakan, Syekh Shalih Fauzan membedakan bid'ah amaliyah dengan bid'ah i'tiqadiyah. Walaupun ada ustadz yang gaya-gayaan mau membantah pendapat ini. Belum lama ini Ustadz Firanda apa ditanya tentang bid'ah amaliyah, bid'ah i'tiqadiyah, beliau jelaskan iya ada. Ceritanya ada ustadz yang mau bantah Ustadz Firanda. Gak ada itu bid'ah amaliyah, bid'ah i'tiqadiyah. Tetap Syekh Shalih Fauzan berpendapat juga ada itu bid'ah amaliyah, bid'ah i'tiqadiyah. Ceritanya dia mau bantah kayak gitu. Nah, gaya-gayaan. Nah, padahal memang ada bid'ah amaliyah dan bid'ah i'tiqadiyah. Harus paham. Tapi, ya. Ada yang jelasnya mungkin statistiknya kan jelasnya kalau orang berbuat maksiat itu kemungkinan ada dia bertobat. Oh ini maksiat itu kalau kita itu kemungkinan susah dia nggak dia menganggap dia ini tobat ini baik. Iya maksudnya kan dia yang sampaikan seperti itu. Kenapa itu? Nih taruhlah nih anggap nih ada orang nih ya kendurian terus menerus tahlilan namanya. Dia susah bertobat dari keyakinan itu. Tanggaplah kayak gitu. Itu yang lebih berat tuh dosanya daripada orang yang berzina sama ibunya sendiri. Siapa yang meyakini kayak gitu? Hah? Siapa yang meyakini kayak gitu? Makanya harus dipilih dulu bid'ahnya kayak apa kata Ibnu Taimiyah. Bid'ah yang dianggap pelakunya sebagai ahlu bid'ah itu terbatas. Bid'ah apa? Bid'ah itu dia pelaku qadariyah, pelaku murji'ah itu gak nganggap apa yang dia lakukan itu maksiat sehingga dia susah bertobat. Ya. Bid'ah khawarij, bid'ah syiah, bid'ah rafidah, bid'ah jahmiyah. Ya. Nah itu. Maka sekarang kalau ada orang atau ada ustadz yang bilang, oh ini karena ahli bid'ah nggak mau, nggak meyakini itu maksiat, taruhlah anggap tuh pelaku tahlilan itu dia nggak mau tobat, ya, dia anggap itu baik. Sekarang antum katakan orang yang berzina sama ibunya sendiri dosanya lebih ringan pada pelaku tahlilan yang terus-terusan sampai mati dia maunya tahlilan terus, berani nggak dia ngomong kayak gitu? Ya, berani nggak? Kalau dia bilang ya enggak, nah berarti ini paradoks, kontradiksi dengan yang dia ucapkan dengan apa yang dia ilzamkan, ya. Nah makanya harus paham, kembalikan perkataan para ulama kepada ulama. Kalau ini bid'ah. Apa? Loh, bid'ah. Syiah itu bahkan bid'ah mukafirah. Kekufuran. Kalau disebut Syiah zaman sekarang Rafidah, jangan lagi dirinci. Kan ada Zaidiyah, kayak pernah lihat Zaidiyah aja kita di mana? Udah, kalau sekarang disebut Syiah, maka Syiah yang mukafirah, Rafidah. Syekh Jibrin ditanya apakah Syiah murtad, kata Syekh beliau, sejak kapan beliau Syiah murtad? Kalau murtad, Islam irtada, kemudian dia murtad. Nah, kalau Syiah emang bukan Islam. Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya apakah Syiah kafir, Syekh Shalih Al-Fauzan marah. Ini pertanyaan apa ini? Ini pertanyaan filsafat. Gak ada kayak gitu-gitu. Sama kayak antum nanya, apakah Nasrani kafir? Gitu. Imam Bukhari ketika ditanya tentang sholat di belakang Syiah, kata beliau, sama aja. Sholat di belakang imamnya, Yahudi, Nasrani, dan Rafidi itu sama. Ada di kitab beliau, Khalqu Af'alil Ibad. Ya, itu Imam Bukhari akidahnya. Jadi Syekh Shalih Al-Fauzan marah ketika ditanya, Syiah kafir apa enggak? Ini pertanyaan apa kayak gini? Syiah itu bukan Islam. Kok bisa Islam? Al-Quran antum dibilang palsu Syiah. Sementara kita meyakini siapa yang mengingkari satu huruf aja Al-Quran? Kafir. Terus Syiah mengingkari semuanya? Enggak kafir. Tapi kenapa masih diizinkan naik haji? Kenapa? Diizinkan naik haji? Nah ini terkadang ya, kekuatan politik dunia internasional itu mengalahkan. Ya, makanya pemerintah Saudi cari-cari perkara sama Syiah untuk melegalkan larangan masuk kepada Syiah Rafidah tersebut ke haram. Orang Saudi tahu enggak di Indonesia ada Ahmadiyah? Tahu enggak? Orang Saudi tahu enggak di India ada Ahmadiyah? Biangnya. Ya. Ahmadiyah itu hukumnya apa? Kafir. Orang Saudi tahu enggak wali kota London itu Ahmadiyah? Tahu. Wali kota London Ahmadiyah. Ahmadiyah, wali kota London sekarang. Hah? Sekarang, antum searching siapa wali kota London sekarang. Apa agamanya? Islam. Namun dia Ahmadiyah, dia terang-terangan. Terus ketika dia datang ke Mekah, ke itu, dilarang enggak sama pemerintah Saudi? Ente Ahmadiyah ke kufur. Gak bisa, karena terjegal oleh ya, kayak gini-gini administrasi formal kayak gitu-gitu. Nah demikian pula Rafidah yang masih masuk ke Saudi. Maka Saudi cari-cari perkara biar selesai hubungan diplomatik dia sama Iran. Ya, kan pernah tuh berapa tahun lalu ketika kedutaan besar Saudi Arabia di Teheran di demo dihancurkan, Saudi ngamuk, putus hubungan diplomatik. Sempat berapa tahun orang Syiah enggak bisa ya ke Mekah, dan mereka pun juga ngambek, ya udah kita tawafnya di Kufah aja. Nah, di Karbala. Ya. Seperti itu, Pak. Saya dipahami ya. Ya, kalau orang Indonesia ada Ahmadiyah, mungkin orang Saudi enggak bisa identifikasi yang mana Ahmadiyah enggak. Itu wali kota London. Jelas-jelas dia mengaku Ahmadiyah. Wali kota London sehari ini. Hah? Iya. Wali kota London hari ini. Siapa namanya? Coba searching Syekh Marwan. Ali Khan ya. Dia keturunan India kalau enggak salah, apa Pakistan gitu. Ya, dan dia adalah Ahmadiyah. Terang-terangan dia meyakini Ahmadiyah. Ah, barakallahu fikum. Nah, lanjut lagi. Fa inna dzalika yakunu naqsan min fi syahadatihi wa ma'siyatan lillahi wa li rasulih. Ini penting ya. Ada orang yang dia menyelisih perintah Nabi, namun dia tetap meyakini perintah Nabi wajib ditaati. Itu adalah kurang dalam syahadat dia, namun syahadat dia tetap teranggap tidak batal, tidak seperti persaksiannya orang-orang munafik yang merdudah persaksian mereka, tertolak. Mereka dianggap pendusta. Nah. Kemudian Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan, yang Nabi syariatkan. Nah, ini diantara konsekuensi makna syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu seorang yang bersaksi Muhammad Rasulullah, maka dia tidak beribadah pada Allah kecuali dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fadal dibaca sini berikutnya. Ya, Pak Yusuf. Bismillah. Qala rahimahullah ta'ala. Qala wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. La yu'badallahu bil bid'ai wal ahwa'i wal mukhtasati. Wa innama yu'badallahu azza wa jalla bit tariqi wa 'ala at-tariqi allati bayyanaha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. La yu'badallahu azza wa jalla bil ahwa'i wal ara'i wal istihsanati al mukhalat al-mukhtalifah al-mukhtalifati. Innama yu'badallahu azza wa jalla an tariqi wahidatin an tariqin wahidatin wahiya tariqir rasuli wahiya tariqu ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam bima syara'ahu hadar rasulu. Fa idza taqada al-muslimu dhalika kamulat lahu shahadatuhu bi anna muhammadan rasulullah wa sara musliman haqqan. Ba'da dhalika qala wa dalilus salati waz zakati wa tafsirit tauhidi qawluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Bayyana anna hadhil asya'a ma'murun biha wa hiya dalilun ala annaha min dinil islami. Thumma dhakara dalilas siyami wa dhakara dalilal hajji wa hadhihi wadihatun dhahiratun. Wa bihada tabayyanu al martabatul ula tabayyanu. Oh. Wa bihada tatabayyanul martabatul ula minal asli tsani ala wahya martabatul islami wa a'dhamu arkanil islami asyhadatani. Fa'ala talibil ilmi ay yakuna ma'na syahadataini wadihan fi qalbihi wadiyan fi dihnihi fahiman lahu bihaisu yastati'u ay yu'abbiro an dhalika bi aisari ibaratin. Nah. Wabitanawu'iha li anna a'dhama ma yada'i yud'a. Ma yud'a ilaihi ma dallat alaihi asyhadatani. Fa'ala talibil ilmi ayu'awwida lisanahu ala tafsiri asyhadataini bitanwi'i al-ibarati wa ala hifdil wa ala hifdil adillati allati fiha makna asyhadataini wa ala tafsiri dhalika wa idza darraba nafsahu ala dhalika fasawfa yara annahu satuftahu fasawfa yara annahu satuftahu lahu abwabu bifadlillahi azza wa jalla abwabun bifadlillahi azza wa jalla birahmatihi wa bi ma'rifati tauhidi wa husni ta'biri anhu. Nah, coba Syekh Marwan dibaca berikutnya. Lanjut satu. Iya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ama an yatruka talibul ilmi nafsahu li fahmi ma dalat alaihi tuna an yumarrina nafsahu ala ta'diyati al-ma'na wa ta'limihi li ahlihi wa li sighari wa liman khawluhu wa liman yalqahu miman la ya'lamu haqiqatan makna hakikota makna hadhil kalimati. Fa inna hadal maksiat maksiatan. Fa inna hada mudi'ah. Iya. Itu mudi. Oh iya. Fa inna hada mudi'atan li nafsi. Fa inna hada mudi'atun. Oh iya. Fa inna hada mudi'atun li nafsi wala yasdiku wala yasduku ala fa'ilihi annahu talibul ilmi li anna amiya yafhamu dhalika fahman lakin la yastati'u an yu'abbaro an yu'abbiro an fahmihi bita'biri al ilmi sahihi wa amma talibul ilmi fi'lihi fa'alayhi an yahtama bi aslil usuli wa huwa tafsiru shahadataini wa marra ma'na oh iya wa marra ma'na ba'duma yattasilu bi tafsiriha ba'duma yattasilu bi tafsiriha. Wah, antum disimak nih Syekh Marwan mabwakilah nyimak di rumah ustaz katanya. Nyimak di rumah ustaz Marwan tuh itu maksudnya. Nyimak di rumah ustaz Marwan katanya. Abu Akilah tuh. Dari mana tadi Pak Yusuf? Wa alla ya'budallahu illa bima syara'a. Ya. Saya mau tanya iseng nih Pak Suheri. Lafaz jalalah wa alla ya'budallahu. Lafaz jalalah i'rabnya apa Pak Suheri ya? Cih, nah, Ibul Fa'il, enteng banget jawabnya udah ya sekarang. Masya Allah. Dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. La yu'badallahu bil bida'i, Allah tidak diibadahi dengan berbagai bid'ah. Wal ahwa'i, sesuai hawa nafsu. Wal muhdasat, hal-hal yang diada-adakan. Ya. Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu, itu maksudnya. Fa huwa raddun. Wa inna ma yu'badallahu bit-tariqa. Namun Allah diibadahi itu bit-tariqa. Sesuai dengan jalan Nabi. Ya. Dengan jalan Nabi. Wa 'ala at-tariqil lati bayyanaha nabiyyuh. Ya, dan di atas jalan yang telah dijelaskan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. La yu'badallahu bil ahwa wal ara' wal istihsanat al mukhtalifah. Allah tidak diibadahi dengan ya, hawa nafsu, pendapat-pendapat sendiri. Ya. Istihsanat, anggapan-anggapan baik ya. Yang beragam. Wa innama yu'badallahu azza wa jalla an tariqin wahidatin. Namun Allah diibadahi dengan satu jalan aja. Wahia tariqur rasul. Itu jalan rasul. Nanti jalan rasul ini barulah ala fahmi al ulama. Sesuai dengan pemahaman ulama, dan ulama memahaminya beragam. Makanya nanti kalau ibadah, fikih ibadah ada sesuai dengan pemahaman salaf, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, kayak gitu. Nah, Imam Malik memahaminya dari gurunya. Misalkan siapa? Imam Malik mengambil ilmu dari Nafi'. Nafi' dari mana? Dari Ibnu Umar. Ibnu Umar dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafi'i juga demikian, Imam Ahmad juga demikian. Jadi jangan antum anggap ulama-ulama itu pakai arok mereka. Berarti antum nuduh ulama itu alu bid'ah udah. Beribadah pada Allah dengan arok mereka, dengan pendapat mereka. Enggak, tapi dengan ijtihad mereka berdasarkan pemahaman yang kuat mereka, istinbat mereka dari dalil-dalil. Sesuai dengan pemahaman mereka, dan mereka pun memahaminya enggak pakai otak mereka sendiri. Dari guru-gurunya. Makanya Imam Malik mengambil ilmu dari Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu. Maka terjadi yang perbedaan sekarang di khilaf itu. Ya. Ini Imam Malik beliau jalur ini. Misalnya imamnya lanjut pergi misalnya pas atau begitu. Ya seperti itu. Enggak usah antara imam yang ngambil dari sahabat. Antar sahabat aja berbeda-beda. Ya, sahabat ini memahami demikian, sahabat yang lain memahami demikian. Contoh, Utsman bin Affan, ya, beliau sholat di Mina, ya, dengan tam, sempurna, zuhur asar, 4-4, enggak dikosor, enggak dijama. Ibnu Mas'ud mengatakan harusnya ini dijama. Ya. Apa Utsman enggak tahu gitu hadis-hadis Rasul tentang Utsman gitu enggak tahu Utsman sama Abdullah bin Mas'ud lebih tinggi mana? Betul Abdullah bin Mas'ud min kibari sahabah. Namun Utsman lebih dari itu. Tapi yang saya ketahui Ustaz, kenapa Utsman itu manfaat? Karena pada waktu itu itulah. Ya, itu pemahaman Utsman. Karena Utsman menganggap kalau nanti dua orang-orang yang baru masuk Islam mengkhawatirkan akan disangkanya zuhur asar dua. Ya intinya kayak gitu. Pemahaman berbeda-beda. Ibnu Mas'ud mengatakan enggak apa-apa emang begini. Ya itu ya. Bisa dipahami ya. Jadi muaranya satu. Rasulullah SAW. Pemahamannya beda-beda. Ya, pemahamannya beda-beda. Jadi seperti itu. Nah, ya. Jadi jangan dipahami bahwa para ulama itu enggak berdalil. Kita enggak tahu dalil atau kita enggak memahami bahwa dalil itu lebih dari Quran dan Sunnah. Terkadang kita cuma paham dalil itu Quran dan Sunnah aja. Ini kan ngaco. Orang yang baru belajar usul fikih aja tahu. Misal dia belajar kitab Al-Wadih fi Usul Fiqh. Ya. Itu buku usul fikih dasar dia akan tahu. Mazhab Hanbali dalilnya apa aja, Syafi'i apa aja, Maliki apa aja. Ya. Kalau dalam Syafi'i Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Qaulu sahabah bukan dalil dalam mazhab Syafi'i. Ya. Ada juga ulama mazhab yang lain mengatakan syar'u ma qablana, syariat sebelum kita juga dalil. Mazhab Syafi'i berkata itu bukan dalil. Istihsan dalam mazhab Syafi'i bukan dalil. Ada ulama yang lain berpendapat itu dalil. Satu darai dalil dalam mazhab Hanbali. Dalam mazhab Syafi'i enggak dalil. Ya. Baik. Jadi karena ya keluguan kita dalil itu Quran Sunnah itu kan ngaco. Sesat kayak gitu. Ya. Dalil itu kalau dalam mazhab Syafi'i Quran Sunnah ijma qiyas. Gitu. Dalam mazhab yang lain ada lagi. Kalau sahabat aja mayoritas ulama mengatakan bukan dalil. Kalau sahabat. Ada lagi ulama yang mengatakan mazhab yang mengatakan wah bukan kalau sahabat bukan dalil. Namun aqwal khulafa ar-rasyidin. Nah. Namun mazhab Syafi'i mengatakan itu pun bukan dalil. Paham enggak sini? Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan misalnya kunut subuh, nih perkataan sahabat, sejak kapan perkataan sahabat jadi dalil? Sejak kapan gitu. Hah? Tembak lagi. Kan jawabannya sahabat sama imam pinggir mana? Sejak kapan jadi dalil gitu? Jadi dalil itu perkataan sahabat sejak kapan? Hah? Nanti keder sendiri. Imam ya Ibnu Umar sahabat membid'ahkan sholat duha. Ustaz antum sholat duha, tinggian mana ustaz antum sama ya enggak usah kalau dibandingin ngeremehin sahabat. Ya. Gitu. Bisa dipahami enggak? Ya. Sejak kapan itu ucapan sahabat jadi dalil sejak kapan? Itu yang jadi kita kembalikan ke permasalahan. Sejak kapan? Nah, berarti murojaah lagi usul fikihnya itu. Tapi yang mendapat asar itu kan sampai ke sahabat. Asar. Harus dibedain, Pak. Asar itu sama aja dia muradif dari riwayat gitu. Memang banyak yang mengitlakan asar itu qaulu sahabah. Nah, itu ya, itu secara penamaan. Namun yang namanya qaulu sahabah bukan dalil, catat itu. Ya, bukan dalil. Qaulu sahabah dalil. Ai ini malu-maluin ini. Nah, ini orang otodidak kayak gini nih. Orang otodidak kayak gini. Kalau sahabat dalil, ini dalil. Ini otodidak kayak gini. Coba antum telusuri dia belajar usul fikih di mana? Telusuri. Masa ya enggak tahu kita orang mengucapkan kayak begini? Ya, telusuri dia belajar usul fikih di mana? Lupa atau enggak pernah belajar gitu. Nah. Belajar usul fikih di mana dengan siapa coba? Bermasalah nih berarti ini. Coba ntar tanya ke gurunya. Ini dulu murid antum ngikut usul fikih enggak? Kok tidur apa gimana? Kok bisa kalau sahabat jadi dalil? Tidur berarti dia ini waktu belajar usul fikih. Tidur dia. Nah, itu ya. Bisa dipahami ya, kembalikan lagi ke ilmu. Ya. Jadi yang sunnah itu maka di Quran, sunnah, iya. Yang lainnya. Itu sumber hukum Islam. Soal fikihnya. Aa. Kalau dalam akidah cuma tiga, Pak. Quran, sunnah, ijma. Disebut masdar talaqqi fil akidah. Hah? Yang dimaksud ijma, ijma ulama semua. Ijma pada sahabat itu atau sejauh mana? Ijma sahabat. Ya, ijma sahabat. Kalau tidak didapati ijma sahabat, ijma para ulama. Nah, kalau para ulama banyak yang mengumpulkan tuh. Semisal Ibnu Hazm, ada juga Ibnu Munzir, ada namanya Al-Ijma. Ada juga Maratibul Ijma. Nah, apa yang diijma'kan oleh sahabat terkadang ada yang dibatalkan oleh Ibnu Hazm. Ibnu Hazm enggak dianggap. Ibnu Hazm itu terkenal pelit dalam mengatakan ijma' gitu. Nah, namun ijma' yang dianggap itu ijma' para ulama. Yang mana? Ulama yang kita kenal. Ulama madhab. Itu dikatakan ijma' itu apakah mereka itu bertemu atau memang sesuai katanya? Semuanya berpendapat demikian dulu dan sekarang. Nah, itu pentingnya belajar usul. Ijma' itu kan kumpulan. Ah. Apakah mereka itu enggak ada, wah, berkumpul di mana, enggak punya grup WhatsApp saat itu. Enggak ada. Tapi semuanya diyakini berpendapat seperti itu. Ya, artinya buku-buku mereka sama, enggak ada grup WhatsApp mereka multaqo, imah gitu, enggak ada. Itu bisa dikatakan lebih dari dua kan? Enggak, bukan lebih dari semua, enggak ada yang menyelisihi. Enggak ada yang. Enggak, makanya enggak dianggap dia. Enggak dianggap dia. Ibnu Hazm itu dicela oleh para ulama. Makanya di Tadribur Rawi Suyuti itu kalau ngomentarin Ibnu Hazm habis-habisan. An-Nawawi juga mengomentari Ibnu Hazm itu habis-habisan. Ya. Dan perlu kita ketahui dalam akidah beliau juga bermasalah. Beliau rada-rada bahkan cenderung Jahmi. Jahmi. Jahmiyah. Artinya Jahmiyah dalam hal apa? Sifat-sifat Allah. Ya, dia enggak dianggap, Pak. Enggak dianggap. Nah, enggak dianggap. Kalau kita jujur-jujuran lihat komentar Imam Nawawi Suyuti dan imam-imam terhadap Ibnu Hazm, enggak tega antum bentar. Saya enggak mau buka ya. Ya. Karena Ibnu Hazm sendiri yang kurang yang itulah lancang terhadap imam-imam di buku beliau itu Al-Muhalla. Kencang beliau. Terhadap imam-imam. Akhirnya sama imam-imam dibalas. Dibalas. Makanya ketika Ibnu Hazm boleh enggak dianggap, boleh musik enggak dianggap. Enggak dianggap. Enggak dianggap. Yang lucu itu orang NU madhabnya Syafi'i pas musik berdalil dengan Ibnu Hazm. Itu lucu itu. Itu lucu itu. Sejak kapan orang NU ngambil pendapat Ibnu Hazm? Orang dimusuhin kok sama madhab Syafi'i pendapat Zohiriyah itu. Ya. Namun walau bagaimanapun pendapat Zohiriyah itu punya usul. Ya. Usul. Makanya Ibnu Hazm punya usul fikih sendiri. Ibnu Hazm itu tahun berapa? Nah, lihat aja di searching gitu. Dia setelah para imam. Taib lanjut ya. Mana tadi? Mau ke mana tuh? Tanggal merah. Merah ini. Mau ke mana tuh? Wah. Sini jadi cuman numpang setoran doang itu habis itu pulang ya? Aduh. Mana lagi tadi? Fa idza taqada al-muslimu dzalika, apabila seorang muslim meyakini hal demikian, kamulat lahu syahadatuhu, sempurna persaksiannya, bi anna Muhammadan Rasulullah wa sara musliman haqqan, bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan dia menjadi muslim yang hak. Muslim yang benar. Wa ba'da dzalika qala, setelah itu Syekh mengatakan, wa dalilu salati was zakati, dalil salat zakat wa tafsir tauhid dan tafsir tauhid, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah ini hanya pada Allah dengan hunafa, ya, yaitu hanif. Hanif itu apa sih? Hanif itu al-muqbil ala Allah, al-mu'rid an siwah, yang menghadapkan dirinya dalam ibadahnya pada Allah, berpaling dalam ibadah pada selain Allah. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang qayyimah. Bayyana, maka Allah menjelaskan, anna hadhil asya'a, bahwa hal-hal ini, salat, apa tauhid, salat, zakat, ma'murun biha, adalah diperintahkan. Wa hiya dalilun ala annaha min dinir ils min dinil Islam, dan ini adalah dalil bahwasanya tiga hal ini adalah bagian dari agama Islam. Summa zakara dalil siyam, kemudian Syekh menyebutkan dalil puasa, dalil haji, ya, dan ini jelas sekali. Wa bihadza, maka berdasarkan hal ini, tatabayyanu al martabatu al ula minal asli asani, maka jelaslah tingkatan yang pertama dari landasan yang kedua, ala wahiyah, yaitu martabatul Islam, tingkatan Islam. Adamu arkanil Islam asyhadatan. Ya. Rukun Islam yang paling agung adalah dua kalimat syahadat. Fa'ala talibil ilmi, maka wajib, ya. Fa'ala, ala itu maksudnya wajib bagi penuntut ilmu, ayakuna makna asyhadatain wadihan fi qalbi. Wajib bagi penuntut ilmu makna syahadat itu, makna dua kalimat syahadat itu harus jelas. Ya, dia pahami di kalbu dia. Wadihan fi dhihni, jelas di nalar dia. Ya, di benak dia. Fahiman lahu, dia mesti paham terhadap dua kalimat syahadat ini. Seperti apa? Bi haitsu yastati ayu abbiru an dzalika bi aisari ibaratin. Yaitu di mana dia mampu, ya, mengurai makna dua kalimat syahadat tersebut dengan ibarah yang paling ringkas, paling ringan, paling gampang. Wabitanawwi'iha, dan dengan, ya, ragamnya, ya, li anna a'dama ma yuda ilaih, karena hal yang paling agung yang dia diseru, dia dituntut si talibul ilmi itu ialah madallat alaihi asyhadatan, yaitu kandungan dua kalimat syahadat. Fa'ala talibul ilmi, maka wajib bagi penuntut ilmu, ayu awwida lisanah, ya, dia untuk dia membiasakan, melatih lisan dia ala tafsir syahadatain bitanwi'il ibarah. Oh ya, untuk mengurai tafsir dua kalimat syahadat dengan beragam ibarah. Wala hifdzil adillati allati fiha makna syahadatain. Dan juga dia mesti menghafal dalil-dalil yang pada dalil-dalil tersebut terurailah makna dua kalimat syahadat. Ya, semisal dia menghafal la ma'budu bihaqqin illallah, dia hafal dalil-dalil ayat-ayat terkait hal ini. Ya, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah tu. Wa qad rabbuka alla ta'budu nafyun illa iyyah. Apalagi ada dalil-dalil yang semisal dengan itu. Ya. Mana lagi tadi? Fa idza darraba nafsah, nah apabila dia sudah melatih diri dia, membiasakan diri dia ala dzalik, akan hal ini, fasawfa yara annahu satuftahu lahu abwabun, maka dia kelak pasti akan melihat bahwa pintu-pintu ilmu telah dibuka, akan dibukakan untuk dia, bifadlillahi wa birahmati, dengan karunia dan rahmat dari Allah, bima'rifati tauhid, itu dengan dia mengetahui tauhid, wa husni ta'biri anhu, dan bagaimana dia bagus mengungkapkan, mengurai hal tersebut. Ini betul itu, ya. Nah, ini jadi kita yang kita pahami ini aja dulu, dua kalimat syahadat, kita murojaah itu dalil-dalilnya yang Syekh menyebutkan kan kemarin, makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, itu bukan tafsir istihadi tapi betul tafsir Qur'ani. Kita hafal, kita biasa mengurai, antum nanti tiba-tiba disuruh jadi khatib dadakan. Udah, enggak usah apa namanya? Bikin contekan banyak-banyak, itu aja yang kita sampaikan, karena itu hal terpenting yang masyarakat mesti tahu. Nah. Ya. Memang banyak kasus-kasus membahas masalah akidah, banyak-banyak soal ibadah-ibadah aja. Ah iya, fokusnya di akidah aja kalau berkhutbah. Apalagi khutbah Jumat, Pak ya. Khutbah Jumat ini media dakwah yang paling efektif. Kenapa saya katakan yang paling efektif? Karena orang mau gak mau dengerin. Terpaksa kayak, ya, mau gak mau didengerin. Yang kedua, mereka ini kalau belajar agama di masjid gak mau. Di kantor males. Di medsos males. Di YouTube gak mau. Yang mereka maunya kan perkara-perkara yang menghibur mereka. Media-media informasi itu. Medsos, YouTube, internet. Mereka maunya yang menghibur. Ya, yang menghibur. Mau nonton film kayak lawak kayak bola kayak segala macam berita, maunya kayak gitu-gitu. Kajian di masjid enggak mau hadir, di rumah enggak mau hadir. Nah, sekarang kesempatan satu-satunya di mana? Di khutbah Jumat. Maka di khutbah Jumat sampaikan perkara yang paling penting. Betul. Ya, kita berdakwah tentang pentingnya ya berinteraksi dengan baik sesama masyarakat, betul. Tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya fokus dakwah dalam khutbah ya, fokusnya itu permasalahan akidah aja. Enggak usah ribet-ribet. Saya hampir setiap Jumat itu khutbah. Dan saya enggak pernah bikin-bikin contekan apa. Kapan ada waktu sebelum khutbah? Saya ngajar di mahad. Ya, selesai 10:30, habis itu langsung jalan, enggak ada waktu. Terus apa yang saya sampaikan? Ya kajian-kajian yang di mahad aja, kajian kitab akidah itu aja. Ya, itu aja udah. Di mahad ngaji usul salasah, ya bagian aja usul salasah yang kita paham. Ini dua makna kalimat syahadat, Qaidul Arba, Nawaqidul Islam, Kasbus Syubhat, Kitabut Tauhid, itu aja udah. Capek bikin contekan. Ya. Lagi pula khutbah itu 15 menit. Kalau dulu biasanya ada tulisan maksimal khutbah 20 menit tuh. Kalau antum ke mimbar-mimbar tuh, mimbar Jumat tuh ada tulisannya tuh. Sekarang enggak lagi. 15. 15 menit bukan lagi 20. Iya. Pak, mohon maaf Pak Ustaz, maksimal khutbah 15 menit. Kalau berapa tahun lalu 20 menit, sekarang udah 15. Nah, berarti gimana tuh? Udah poin-poin penting aja. Yang penting ada dalil-dalil Al-Qur'an itu, karena membacakan ayat Al-Qur'an rukun khutbah. Ya, rukun khutbah. Udah itu aja. Enggak usah ribet-ribet kita cari tema-tema apa. Tema apa? Kemana-mana. Ya. Mending tentang tauhid. Ini aja usul salasah kita udah baca ini. Dan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah termasuk usul salasah syarah yang paling bagus yang pernah Anda baca. Saya beli kemarin syarah Syekh Sudais, Sudais Imam Mekah. Ternyata padahal lebih tebal dari ini. Ternyata saya baca jauh sama Syekh Shalih Al-Utsaimin. Syekh Shalih Al-Utsaimin ini yang paling bagus. Makanya ini antum kalau ikut kajian ini sayang kalau enggak diambil manfaat. Ya. Minimal kalau khutbah sampai dari ini aja, nggak usah ribet-ribet kemana-mana. Taib. Wa amma ayatruka at-talibul ilmi nafsah. Ya, difahmi ma dalat alaih. Adapun seorang talibul ilmi, dia meninggalkan ya diri dia untuk memahami kandungan dari dua kalimat syahadat ini. Duna ayyumarin, duna an, itu dari wazan marrana yumarinu. Duna ayyumarina nafsah. Tanpa melatih diri dia ala ta'diyatil makna untuk menyampaikan makna dua kalimat syahadat ya wa ta'limihi li ahli, dan tanpa mau mengajarkannya kepada keluarganya wali sigor dan kepada anak-anak waliman haulahu dan kepada orang-orang yang ada di sekitar dia waliman yalqahu mimman la ya'lamu haqiqata makna hadhil kalimah, dan orang-orang yang dijumpai dari kalangan orang-orang yang enggak tahu hakikat makna dua kalimat syahadat ini. Fa inna hada mudi'atun li nafsi, maka hal ini termasuk kerugian bagi diri dia. Maka penting ini kita sampaikan. Sampaikan ke mana? Ya ke keluarga kita. Ya, ke anak kecil. Dua kalimat syahadat ini dengan ibarah-ibarah yang paling ringan. Kalau kita butuh sampaikan dalil, kita bacakan dalil-dalilnya. Dan ini penting juga menghafal dalil-dalil yang berhubungan dengan dua makna kalimat syahadat la ilaha illallah. Di mana lagi? Di khutbah. Kalau kesempatan khutbah. Sekarang ini kalau antum ditawarin khutbah, udah ambil, enggak usah tawadu-tawaduan. Daripada yang berbicara adalah orang-orang liberal, orang-orang sesat, ya mending kita yang bicara. Ya. Saya jumakir khutbah aja. Hah? Hah? Pak Yusuf. Ya, yang penting itu. Kalau sekarang mesti dipersyaratkan khutbah mesti ustaz ya. Ya ustaz, ya, ini berapa ribu Jumat yang ngadain. Mesti ustaz, ustaznya pun juga mesti diseksi manhajnya apa gitu. Kita aja udah ngerti usul salasa, udah baca ya lebih dari 10 syarah juga, nanti mungkin di situ tak dulu manhajnya apa. Aduh kayak gitu. Ribet amat dari jadi orang. Ya, mana kita tadi? Wala ya, ini adalah bentuk kerugian terhadap diri. Wala yasduku ala fa'ilihi annahu talibul ilmi. Dan gak layak bagi orang yang kayak gini melakukan ini, dia mengklaim dia talibul ilmi. Li'annal amiya yafahmahu dhalika fahman. Karena orang awam aja memahami makna kalimat tauhid. Lakin la yastati ayu abira an fahmihi bitabiril ilmi as-sahih. Namun dia gak mampu mengurai ya dengan penguraian yang secara ilmiah yang benar. Wa amma talibul ilmi fa alaihi ayyahtamma bi asril usul wa huwa tafsiru syahadatain. Dan wajib adapun talibul ilmi maka diwajib untuk memperhatikan landasan ini, yaitu tafsir dua kalimat syahadat. Wa marra ma'ana ba'du ma yattasilu bi tafsiriha. Dan telah berlalu bagi kita sebagian yang berhubungan berkorelasi dengan tafsirnya. Kita masuk al-martabah as-saniyah. Al-iman kan kemarin Islam ya, martabah al-ula. Qala wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Dan yang namanya iman itu terdiri dari ya 70-an cabang. 70-an ya, bukan 70, karena yang namanya bid'un 3 sampai 9. Ya, 3 sampai 9. Enggak, Pak Rwanto ya dulu baca dulu. Oh, masih Mas Rwanto. Ya. 70-an. Jadi terjemahannya bukan 70 cabang. Bid'un wa sab'un 70 sekian cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Wa adanaha paling rendahnya imatatul tariq ada anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal hayatu syu'batu minal iman. Malu sebagai dari iman. Tuh, berarti ini tiga komponen. Qaulu la ilaha illallah ucapan. Imatatul adza anit tariq amalan. Wal hayatu amalan kolbu. Ah. Baik. Lanjut baca Semarwan. Sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahmallahu taala asy-syarhu qad dzakara al-muallifu rahimallahu wa jazala lahu al-masubatu. Al-masubata. Al-masubata. Iya. Annal asla as-sani min salasati as-saniya min salasati al-usuli al-azimati huwa ma'rifatu dinil islami bil adilati wa dhakara anna dinil islami mabniyun ala salasati maratibin maratiba ala salasi maratiba mudafun ilaihi majrur wa lam tujrihi al fatha li annahu ghairu munsarif. Fal ula huwa martabatu al-islami wa bayyana dhalika wa fassarahu wa dhakara al-adilatu al-adillata wa dhakara al-adilata ala dhalika wa hadhihi al-maratibatu martabatu as-saniyatu wa hiya martabatul al-imani wal imanu al-asluhu asluhu fi lughati huwa tasdiqul jazimi itajajimu wa huwa tasdiqul tasdiqun wa jasmun. Taib. Ah. Cukup. Ya, Semarwan grogi ini. Ya. Wa qad zakara al-muallif rahimahullah taala telah menyebutkan ya, ajazalalahu al-masubah. Ajazalalahu, semoga Allah melimpahkan lahu untuk beliau al-masubata pahala. Jumlah ajazalalahu al-masubah ini fi mahli apa ini Ustaz Jumakir? Hah? Fi mahli apa ini? Jumlah ajazalalahu masubah. Ini kan jumlah ya. Ajazala fil madi. Ya, fa'il domil mustatir huwa lahu jar majrur mutalik dengan ajazala al masubata maf'ulun bi. Ah, jumlahnya itu fi mahali apa? Lamahan ma'tub karahimahullah. Ma'tub karahimahullah. Lamahan lahu min al-i'rab. Nah, iya lamahan lahu min al-i'rab. Kenapa? Karena jumlah itirodiyah. Apa sih jumlah itirodiyah? Sisipan. Sisipan. Nah, beliau menyebutkan sini annal asla asaniya min salasatil usul al-azimah, bahwa landasan kedua dari salah satu usul yang agung ini wa huwa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Wa dzakara, dan beliau menyebutkan anna dinal Islam mabniun ala salasi maratiba, bahwa agama Islam dibangun di atas tiga tingkatan. Fal ula, yang pertama hiya martabatul Islam, yaitu martabah Islam. Wa bayyana dzalika wa fassarahu, beliau telah menjelaskan hal ini dan mentafsirkannya. Wa dzakara al adillata ala dzalik, dan beliau pun juga telah menyebutkan berbagai dalil akan hal ini. Wa hadhihi al-martabatu as-saniyah, dan sekarang ini inilah martabah yang kedua, yaitu martabatul iman. Al-iman asluhu fil lughah, secara bahasa huwa at-tasdiqu al-jazim, pembenaran yang tegas. Bahwa tasdiqun wa jazmun, ya, penegasan, pembenaran dan penegasan. Nah, itu secara bahasa. Jangan dipahami secara bahasa dari pembahasan iman ini, enggak boleh. Karena kalau kita katakan iman itu cukup membenarkan, wah, cukup membenarkan aja tanpa ada ucapan, tanpa ada amalan, terus dianggap beriman, ya sesat seperti itu. Ya. Nah, tafadhal Pak Ahmad. Bismillah. Qala syarihu rahimahu ta'ala, wa fi syar'i al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqadun, aw naqulu al-imanu fi syar'i qawlun wa amalun, di anna al-qawla huwa qawlul lisani wa qawlul qalbi, wal amalu amalul qalbi wa amalul jawarihi. Fa idza qala man qala min ahli sunnati innal imana qawlan qawlun wal amalun, bahwa bimakna may yaqulu qawlun wa amalun wa i'tiqadun, di anna al-qawla yang qasimu ila qawlil lisani wa qawlil qalbi. Qawlul lisani huwa nutqu wal iqraru zahiran binutqihi, wa qawlul qalbi huwa i'tiqaduhu. Amalul qalbi wa amalul jawarihi. Amalul qalbi aqsamuhu kasiratun, al-qalbiyatu kal-khosyati wal-khawfi wal-rojai, wa kadzalika amalul jawarihi kas-salati wal-jihadi wa nahwihima. Wa hadza bima'na qawli man qala innal imana qawlun bil lisani wa i'tiqadun bil jinani bil janani wa amalun bil arkani, yazidu bi ta'ati ar-rahmani wa yanqusu bi ta'ati syaitani. Qala ahlul ilmi inna hadzal imana asy-syar'iyyah huwal ladzi khasalal ibtila'u bihi, bahwa minal asma'i allati naqolat min, ya, nukilat minal luhati ila syar'i, wasorot haqiqatuha asyar'iyata huwa ma wasofat laka min ma wusifat laka, ya, huwa ma wasoftu laka min annal imana yastamilu ala qawlil lisani wal amali bil arkani wal iqtiqadi fa annahu yasitu wa yanqusu. Baik, ini dulu. Lihat di situ. Wa fi syara' dan dalam syariat al-iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Nah, ini secara syariat nih yang resmi. Iman itu adalah ucapan, amalan dan keyakinan. Atau nakul kita katakan iman fi syara' qaulun wa amalun. Cukup itu aja. Qaulun wa amalun. Terus i'tiqadnya mana? Karena kalau qaul qaulul lisan, qaulul qalbu. Qaulul qalbi. Amal amal jawarih, amal qalbi. Ya. Apa itu? Ya, kalau amal ya qaul qaul lisan, qaulul qalb. Amal amal jawarih, amal qalb. Li'anna al-qaula huwa qaulul lisan. Karena yang namanya qaul qaul lisan wa qaulul qalb. Wal amal amalul qalb, amal jawarih. Amal anggota badan. Lihat di footnote nomor 2 dibaca situ. Nah, Syekh Abdul Majid qatna qala al ijma. Qadna qala al ijma'u ala dhalika. Al ijma'a. Al ijma'a ala dhalika aktsaru min wahidin min ahli ilmi. Faqad qala Muhammad, faqad qala Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Kalau bisa dipegang mic-nya. Eh, iya. Matari. Ya, Al-Bukhari. Laki itu aktsaru min alfin rajulin. Alfi rajulin min ahli ilmi ahli Hijazi wa makata wal madinati wal kufati wal basrati wa wasitin wa bilgoda bagdada wa syami wal misra laki tuhum qurratin qarnan ba'da qarnin thumma qarnan ba'da qarnin adraktuhum wa hum mutawafiruna mundu aktsara min sittin wa arba'ina sanatan fama ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhihi al-ashiya'i alladhi anna ad-dina qawlun wa amalun wa dhalika liqawlillahi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-dina hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakah bi ikhtisari wa liya'budullaha bukan liya'budullahu liya'budullaha mukhlishin terus bi ikhtisari akhrajahu bikhtisarin akhrajahu allalaka'i fi i'tiqadi ahli sunnati wa qala ibnu abnil barri fit tamhiri ajma'a ahlul fikhi wa hadithi ala anna al-imana qawlun wa amalun wa la amalun illa biniyatin wal imanu andahum yazidu bitta'ati wa yankusu bil ma'siyati wa ta'ati kulliha wa yankusu bil ma'siyati wa ta'atu kulluha. Wawnya itu bukan waw atifah. Wawnya waw apa? Istinafiyah. Terus wayan kusu bil ma'siyati wa ta'atu kulluha indahum imanun. Kalau antum jadikan bil ma'siyati wa ta'ati masa iman berkurang dengan kemaksiatan dan ketaatan? Enggak. Nah, maka wawnya waw istinafiyah. Itu penting untuk dipahami ya. Lihat di takbir kalimatnya. Ya. Nah, lihat di footnote halaman 160, footnote nomor 2. Qad naqala al-ijma'a ala dzalika aktsaru. Aktsaru itu fa'il dari naqala. Banyak min wahidin min ahli ilmi, banyak lebih dari satu para ulama yang mengutip ijma akan hal ini. Iman qaulun wa amalun. Nah, Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari ini mengatakan, "Laqitu aktsara min alfi rajulin min ahli ilmi." Saya telah berjumpa lebih dari 1000 ulama. Ulama yang ada di Hijaz, di Mekah, Madinah, Kufah, Basra, Wasit, Baghdad, Syam, Mesir. Laqituhum qurratin. Aku berjumpa dengan mereka dalam keadaan mereka jumlah banyak. Qornan ba'da qornin, satu generasi ke generasi yang lain. Semua qornan ba'da qornin, ya. Generasi ke generasi yang lain, wahum mutawaffiruna mundu aksara. Ya, dan mereka banyak sekali, mereka sepakat semua. Ya, sejak zaman 640 sanah. Ya. Min 640 sanah. Itu sejak lebih dari 46 tahun perantauan Imam Bukhari, fama raaitu wahidan minhum, aku enggak melihat salah seorang di antara mereka sedikit pun ikhtalifu bi hadhil asya'i, yang menyelisihi ya berbagai hal ini, bi anna dina qaulun wa amal. Bahwasanya agama ini adalah qaulun wa amal. Wa dzalika liqaulihi, yang ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka memurnikan ibadah ini. Ya. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah, wa yuqimus shalah, itu zakah. Itu salat, zakat, amal jawarih. Nah. Di salat bahkan ada amal lisan. Ya. Nah. Juga ada amal qalbu, tadabur, ya. Kalau dalam tauhid jelas amal lisan, la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Amal qalbu membenarkan. Amal jawarih beribadah pada Allah, tidak beribadah pada selain Allah. Ya. Bikhtisar. Ini dengan ringkas dikeluarkan oleh Al-Alaqai di dalam kitab I'tiqad Ahlussunnah beliau. Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Ibnu Abdul Bar Al-Maliki di kitab beliau At-Tamhid, beliau mengatakan ajma'a ahlul fikhi wal hadisi, para ulama ahlul fikhi dan ahlul hadis telah bersepakat, ala annal imana qaulun wa amal, bahwa iman itu adalah ucapan ya dan perbuatan, wala amalun illa biniyatin, dan tidak ada amal kecuali dengan niat, wal iman indahum yazidu bita'ah wa yankus bil maksiyah, iman menurut mereka para ulama ahlul hadis dan ahlul fikhi bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Wa ta'atu kulluha indahum imanun. Ketaatan semuanya menurut mereka itu adalah keimanan. Nah. Baik. Lihat lagi, wal amal amalul qalbi amal jawari. Kenapa sih ulama sering mengibaratkannya iman qaulun wa amalun? I'tiqadnya mana? Kan udah include qaulun, qaulul lisan, qaulul qalbi. Amal amal jawari, amal qalbi. Jadi udah include, lihat di footnote lagi nomor 1. Baca lagi antum. Ya, halaman 161, footnote nomor 1, qala Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala fil majmu'il fatawa. Wal maqsudu huna anna man qala minas salafi al imanu qaulun wa amalun arada qaula al qalbi wal lisani wa amala qalbi wal jawarihi wa man arada al i'tiqadu i'tiqada ra'a anna lafdha al qawli la yufhamu minhu illa al qawlu al zahiru au khafa dhalika fazada al i'tiqadu bil qalbi wa man qala qaulun wa amalun wa niyatun qala al qaulu yatanawalu al i'tiqadi al yatanawalu al itiqada al itiqada wa qaulul lisan wa qaula. Oh, maktub ini ya. Wa qaula al lisani wa ammal amalu faqad la yufhamu minhu an niyatu fazada dhalik wa man zada ittiba wa man zada ittiba'u ittiba'a wa man zada ittiba'a as-sunnati fal'ana fali anna dhalika kullahu la yakunu mahbuban lillahi illa bittiba'is sunnati. Ini perinciannya ya. Kenapa ulama beragam mengatakan definisi iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun, ada juga qaulun wa amalun wa i'tiqadun wa niyatun wa sunnatun gitu kan. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' al-Fatawa, maksudnya di sini anna man qala min as-salaf, siapa yang mengatakan dari kalangan salaf al-iman qaulun wa amalun, arada qaulal qalbi wal lisan wa amalal qalbi wal jawarihi. Itu berarti yang dia maksud qaulul qalbu qaulul lisan amalul qalbi amal jawari. Wa man arada al-i'tiqada, namun siapa yang memaksudkan itu adalah keyakinan ro'a, maka dia berpandangan anna lafdzul qauli bolafat qaul ya. Kan kalau dia mengatakan ya iman itu adalah qaulun wa amalun. Nah, sedangkan keyakinannya di mana? Nah, ulama yang mengatakan qaulun wa amalun ya, dia berpendapat anna lafdzul qaula anna lafdzul qauli bahwa saja lafat ucapan la yufhamu minhu illa al-qaulul zahir. Itu tidak dipahami kecuali ucapan lahiriah. Ya, lahiriah hanya. Taib. Al-khafa dzalika, atau dia khawatir akan hal ini, fazada al-i'tiqad bil qalbi. Maka ya, nanti akan ada orang yang memahami demikian ya. Dikhawatirkan begitu, makanya ulama ini menambahkan wah, ada mesti ada i'tiqad bil qalbi. Wa man qala, dan siapa ulama yang mengatakan iman itu qaulun wa amalun wa niyatun, maka ya qala al qaulu, maka Ibnu Taimiyah mengatakan yang namanya qaul ya tanawalu al i'tiqada wa qaul al lisan ya, namanya ucapan itu mencakup keyakinan dan ucapan lisan. Wa amal amala ya, kalau ulama mengatakan iman itu qaulun wa amalun, amal la yufhamu minhu an niyah ya, atau la yafhamu minhu aniyah, nanti ada orang yang enggak paham ada niat di amal, fazada zalika, maka ulama ini menambahkan ya aniyah, iman itu adalah qaulun wa amalun wa niyatun gitu, karena ulama ini mengkhawatirkan nanti orang yang dengar cukup qaulun wa amalun aja tanpa ada niat gitu, maka ditambahkanlah qaulun wa amalun wa niyatun. Wa man zada ittiba' as-sunnah, dan siapa ulama yang menambahkan lagi qaulun wa amalun wa tiba'u sunnah ya, fali anna zalika kulluhu, karena ini semua la yakunu mahbuban lillah, ini tidaklah dicintai oleh Allah illa bitiba'i sunnah ya, kecuali dengan mengikuti as-sunnah. Jadi intinya sama semuanya ya, ingat iman qaulun wa amalun, berarti konsekuensinya enggak ada iman, enggak ada amal, enggak ada qaul, berarti bukan beriman ya. Niat. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan ya, sebagaimana yang kita ketahui, itu menganggap irja ya, ulama-ulama Yordan yang sering datang ke Indonesia, Syekh Ali Hasan. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan dalam pendapat pribadi beliau banyak sekali, maupun pendapat beliau bersama ulama lajnah yang bahkan resmi secara kenegaraan di Saudi Arabia, itu berpendapat bahwasanya Syekh Ali Hasan itu terpapar irja. Kenapa? Padahal Syekh Ali Hasan mengucapkan juga iman itu qaulun wa amalun. Dari sisi apa? Kok masih tetap dicap irja? Kata Syekh, "Na'am ba'da dzalika ya talabun." Setelah itu main-main. Main-mainnya dari aspek apa? Aspek bahwa orang yang mengatakan qaulun, iman itu qaulun wa amalun, ucapan dan amalan. Setelah itu ada si fulan, amalannya hancur, amalan pembatal keislaman. ucapannya hancur, ucapan pembatal keislaman. Adik Armando lah taruh, Abu Janda. Contoh yang paling gampang itu Adik Armando. Apa komentar orang seperti ini? Batal gak imannya? Oh gak batal. Berarti ini dia dianggap main-main dalam mengucapkan iman qaulun wa amalun. Harusnya konsekuensinya begitu. Katanya iman qaulun wa amalun. Lah itu qaulunnya hancur, amalunnya hancur. Amalun pembatal iman, qaulun pembatal iman. Masih tetap ada iman. Nah, berarti ini yang dianggap oleh Syekh Fauzan ba'da zalika ya tala'abun. Yang kayak gini nih mereka ini main-main setelah itu. Paham gak sini? Ya. Main-main. Iman yazid bita'ah wa yanqus bil maksiyah. Wah, berarti ini pendapat Ahlussunnah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Lah orang ini berkurang itu bukan cuma melakukan maksiat. Pembatal keislaman, misalnya di Armando. Berarti imannya gimana tuh? Bertambah atau berkurang? Nah, lihat. Enggak jelas. Hujjah itu tegak, kita udah belajar usul salasah, Pak. Udah belajar usul salasah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengutip perkataan Imam Syafi'i. Law ma anzalallahu hujjatan lil khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah enggak menurunkan hujjah untuk hamba-Nya kecuali surat ini aja, surat Al-Asr, itu udah cukup. Apalagi Allah menurunkan 113 surat yang lainnya. Hujjah itu tegak dengan dua. Al-Qur'an dan diutusnya Rasul. Adapun maksud ulama tuqamu alaihi al-hujjah, ditegakkan hujjah pada dia, itu maksudnya apa? Padahal Qur'an udah dihujjah, diutusnya Rasul dia hujjah. Maksudnya ialah ketika hendak dihukum mati. Siapa yang bilang kayak begini? Lajnah Daimah. Syekh bin Bas diantaranya, Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh Al-Ghodayan, dan para anggota lajnah saat zaman Syekh bin Bas. Makna ditegakkannya hujjah ialah, makna ditegakkan hujjah ialah ketika orang tersebut dipanggil untuk ditegakkan had. Had apa? Hukuman mati. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinah faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Siapa yang murtad, bunuhlah dia. Dan hukuman orang yang murtad ialah hukuman mati. Namun penegakan hukuman mati itu ditegakkan hujjah. Ditegakkan hujjah ini Islam yang begini. Diberi kesempatan berpikir bahkan 3 hari. Setelah 3 hari dia masih ngotot, masih ngeyel, maka baru duribat unuku, dipenggal lehernya. Yuktalu, dihukum mati. Jadi itu makna penegakan hujah. Adapun hujah udah turun, hujah udah tegak dengan apa? Al-Quran. Diutusnya Rasul hujah bukan? Hujah. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah wala yahudiyun wala nasraniyun summa la yu'minu bi wallati ji'tu bih ila kana min ashabin nar, kata Nabi SAW. Tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini, tidak boleh Yahudi, tidak boleh Nasrani, yang mendengar namaku dan risalah yang aku bawa, kemudian dia enggak beriman padaku, melainkan dia penduduk neraka. Itu sudah cukup. Ya, hujah. Saya dipahami, Pak. Ah, itu kalau saya dengerin, ngapain dengerin Ustaz kayak gitu, udah terpapar. Ya tegakkan hujan, dengerin lajnah aja. Ya. Ustaz saat itu ngikutin Ibrahim Ruhaili, Syekh Ali Hasan Al-Halabi sama yang baru tuh, Royis, ya, ya kayak gitu. Ikutin kibar ulama. Al-barakah ma'akabirikum, kata Rasulullah SAW. Keberkahan itu bersama ulama kibar kalian. Ya. Dan gak ada tuh sejarahnya di zaman salaf ada orang nyembah Semar, tuh gak ada, melainkan dia kafir. Gak ada tuh sejarah di zaman salaf ada orang nyembah Semar, melainkan dia kafir. Gak ada di zaman salaf nyembah Semar gak dikafirin karena belum tegak hujah. Gak ada aja. Adakah di zaman salaf? Bahkan kata para ulama, ya, Kuburiyun itu di zaman salaf itu dianggap ahlul gulu, seperti Nasrani. Peribadatan kubur mengatasnamakan Islam itu di abad keempat kata Ibnu Taimiyah, dilakukan oleh sekte Rafidah. Dulu awal-awal Rafidah gak ada tuh nyembah Ali bin Abi Thalib, nyembah Hasan Hussein, gak ada, belum, baru gulu. Baru di abad keempat di Mesir ketika mereka berkuasa, namanya Bani Fatimah, Fatimiyun mereka nyebutnya. Abad keempat di Mesir baru mereka praktek mengibadahi kuburan-kuburan yang mereka keramatkan, diikuti oleh orang sufi. Jadi kalau ditanya di masa salaf orang yang nyembah kuburin hukumnya gimana? Gak ada di masa salaf. Kuburin tuh gak ada di zaman Nabi, di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, sahabat, gak ada. Di zaman tabi'in ada, ya, zaman tabi'in ada tabi'ut tabi'in, semisal ya Zainul Abidin yang cucunya Ali bin Abi Thalib, dia melihat ada orang berdoa kepada Allah, ya, berkeyakinan mustajab doanya di sisi kuburan Rasulullah SAW. Dilarang oleh beliau, nggak boleh. Nih saya dengar hadis ini dari bapakku, bapakku dari kakekku, kakekku dari Rasulullah, dari bapaknya maksudnya Hasan. Ini namanya Zainal Abidin, itu namanya adalah Ali, Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Ini saya dengar hadis ini dari bapakku, dari kakekku, dari Rasulullah SAW. Ya, la taj'al qabri wasanan yu'bad. Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya, nggak boleh kita berdoa kepada Allah dengan keyakinan mustajab di tempat-tempat kuburan keramat, karena itu adalah wasilah, wasilah, sarana menuju peribadatan kepada kuburan tadi. Walaupun itu belum syirik akbar. Ya, itu bid'ah. Kalau kata Syekh Abdurrahman Nasir ini di kawaid fikih beliau, itu syirik asghar. Wasilah, setiap wasilah menuju syirik akbar adalah syirik asghar. Kalau kata Syekh Abdurrahman Nasir ini di kaidah fikih beliau syarahnya. Namun itu bid'ah. Gitu, Pak ya. Jadi kalau ditanya di zaman salaf ada enggak kuburiyun? Enggak ada. Baru muncul di abad keempat, 400 tahun setelah hijrah. Kan hitungan hijrah itu kapan sih? Nabi hijrah. Nah, yang ditetapkan Umar bin Khattab. Gak ada di masa salaf. Jadi istilah ya udzur terhadap kuburiyun itu baru-baru aja sekarang. Ya. Udzur bil jahl itu muqayyad. Terbatasi, tersyaratkan, gak mutlak. Ya, kapan seorang itu diberi uzur, pada kasus apa? Pada kasus zahir atau khafi. Ini dijelaskan oleh Ibn Abil Is Al-Hanafi di awal-awal kitab beliau Syarah Akidah At-Tahawiyah. Ya, begitu. Jadi kalau antum dengar ada ustaz-ustaz mesti tegakkan hujah dulu, terus sampai kapan? Lihat itu, penghalal zina, doktor penghalal zina, nggak dikapirin juga mah dia, padahal hujah tegak di TV nasional waktu itu, di TV nasional Zaitun sama Zaitun Rasmin di TV One, oh di TV nasional oleh Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin di TV One dikonfrontasi kan itu si Abdul Aziz pengarang zina itu, apa penghalal zina itu, padahal nggak perlu tegak hujah itu, itu maklum minad din bidarurah, adalah pengetahuan yang kita gak boleh bodoh tentangnya. Itu apa? Haramnya zina, wajibnya sholat, haramnya khomer. Ini ma'lum minaddin bidaruroh. Yang kita itu apa sih ma'lum minaddin bidaruroh? Kita gak boleh gak tahu di situ. Orang kafir aja tahu kok. Haramnya daging babi, orang kafir tahu. Ya, orang kafir tahu gak? Tahu banget, bahkan orang kafir. Jangankan kita nih, Vladimir Putin tuh tahu. Ketika menteri perdagangannya, kita mesti ekspor daging babi kita ke negara-negara konsumen babi, misal Indonesia. Putin ketawa, Putin. Ah. Indonesia itu orang-orang Indonesia layak kuluna lahmal khinzir. Enggak makan daging babi. Gitu. Jadi hujah itu tegak kata Syekh Shalih Fauzan di Saudi Arabia dan di Rusia. Beliau nyebut Rusia bukan Indonesia. Paham gak? Syaikh Shalih Fauzan nyebut rus. Hujjah itu tegak di Mamlakatil Arabiyyah Saudiyah warus dan di Rusia sekalipun. Artinya bang, kalau ada kuburion di Rusia, kafir dia. Kecuali dia tinggal di mana yang enggak ada akses informasi masuk ke dalam diri dia. Dia tinggal di kutub selatan bareng beruang, bareng penguin. Enggak ada. Dan itu pun di dunia dihukumi kafir dia. Dihukumi kafir. Di akhirat diserahkan pada Allah. Ya, ahlul fatrah dan yang digolongkan dengan ahlul fatrah, ini kata para ulama di dunia dihukumi kafir. Ya. Bisa dipahami sini, Al-Fatrah. Ini misalkan ada nih ya. Ini misalkan nih, ada orang Eskimo di Kutub Selatan. Dia gak ada internet, gak ada da'i, gak ada jamaah tabligh yang datang ke dia. Gak ada. Ya, dia juga, jangankan dakwah Islam, dakwah Kristen aja gak nyampe ke dia gitu. Jadi dia nyembah apa? Ya nyembah es mungkin. Ya. Kalau beruang itu seingat saya hanya di kutub utara, selatan nggak ada. Selatan itu lebih ekstrim. Di bawah Australia sono, di selatan Selandia Baru itu. Nah, andailah ada itu, dia nyembahnya nyembah es. Di dunia dihukumi kata para ulama kafir. Yu'amalu mu'amalatul kufar, dia diberlakukan seperti pemberlakuan kepada orang-orang kafir. Adapun di akhirat, amma fil akhirah fa amruhu ila Allah. Urusan dia diserahkan pada Allah. Ya. Nah, kalau orang kafir sekarang, kafirnya dunia akhirat. Nasrani gitu yang ada di sekitar kita, kafirnya kafir dunia dan kafir akhirat. Kuburiyun kafir dunia akhirat. Ya. Mereka kafir dunia, kafir akhirat. Adapun orang yang dihukumi al-fatrah, di dunia kita kafirkan, di akhirat serahkan pada Allah. Ya, zahirnya kafir dia. Udah. Bisa dipahami sini, Pak. Ya. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Jadi kalau sekarang ini banyak beredar, oh mesti ditegakkan hujah dulu, tegakkan hujah dulu. Ditegakkan hujah itu juga dia gak paham aneh. Makanya kita memahaminya itu lewat lajnah, Syekh bin Baz kayak gitu-gitu. Tegakkan hujah itu di mana? Ketika mau ditegakkan had, gitu Pak. Kan ya. Itu kalau ketika mau ditegakkan had, ya kita harus bertobat, berarti enggak jadi hadnya. Enggak jadi hadnya. Jadi kalau bertobat, ya udah. Fa in tabu wa qamu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din, kata Allah. Jika mereka musyrik ini bertobat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka mereka jadi saudara kalian dalam beragama. Baru ikhwan kita. Nah, iya. Kalau bertobat. Ini yang lucunya ini, ustadz-ustadz yang bapak dengar itu, Ade Armando mesti tegakin hujah. Ya, giran Jumakir kalau Jumakir berpendapat, nggak ada hujah, langsung hizbi. Hah? Khawarij, ajib, takfiri, menyimpang, alubidah, tuh nggak ada. itu mereka itu orang-orang ya apa ya, koplak lah itu. Saya nggak tahu deskripsinya apa. Ya, ada Armando selamat dari lisan dia, kaum muslimin nggak selamat dari lisan dia. Subhanallah. Berarti temennya kafir. Ya dan dia ya dia enggak mau ngafirin Ade Armando. Ya udah berarti dia saudara seagama kafir. Ade Armando. Enggak mau juga dibilang gitu. Lah katanya enggak kafir berarti saudara seagama dong. Gitu. Ikhwanukum fiddin. Ade Armando akhukum fillah. Bukan fillah, fiddin. Ya, fi millatikum. Nah. Ya. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Faidah qala man qala min ahli sunnah. Apabila ada ulama dari kalangan ahli sunnah yang mengatakan innal iman qawlun wa amalun, iman itu adalah ucapan dan amalan, fahuwa bima'na man yakul qawlun wa amalun wa tiqadun. itu berarti maknanya seperti ulama yang mengatakan iman itu adalah ucapan, amalan dan keyakinan. Li'anal qawla yanqasimu ila qawli lisan wa qawli qalb. Karena yang namanya qaul itu terbagi menjadi qaul lisan, qaul qalbu. Qaul lisan huwa nutqu wal iqraru zahiran binutqihi. Ya, qaul lisan itu apa? Ucapan, pengikraran yang jelas nyata dengan ucapan dia. Qaulul qalbi apa? I'tiqaduhu, keyakinan dia. Amal qalbi wa amal jawarih. Amal qalbu aqsamuhu katsiratun. Amal qalbu itu jenisnya banyak. Kal qalb ya, al qalbiyah, kal khasyah, wal khauf, war raja dan banyak macam. Takut, harap, ya. Berharap apalagi ta'zim, mahabbah, dzul, perendahan diri. Ya. Nih, saya kasih contoh. Orang menyembelih kambing, ayam buat tumbal untuk jin. Dia nyembelihnya pakai nama Allah, bismillah. Dia persembahkan untuk jin. Kafir apa enggak? Kafir. Loh kan nyembelihnya atas nama Allah. Batal. Ya. Enggak dianggap. Kenapa? Karena ketika dia persembahkan untuk jin ada amal qalbu. Amal qalbu. Amal qalbu pertama ada pengagungan untuk jin, ada takut dia untuk jin, ada harapnya untuk jin, bahkan ada perendahan diri dia untuk jin, ada zul. Yang itu semua adalah ibadah qalbu. Naroknya pelan-pelan, gitu kan? Mesti ini ya. Penuh pengagungan. Dan dia memang tujukan untuk itu. Berarti memang dia tergolong man dzabaha li ghairillah faqad asyraka. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, walaupun pakai nama Allah. Jadi jangan terpercaya, itu kan pakai nama Allah. Dia tujukan untuk siapa? Ya, oh buat hewan, sedekah hewan, sedekah. Sedekah hewan. Sedekah hewan kok mesti pilih hari tertentu? Ini di luar nalar yang sangat mudah sekali. Kalau hewan, antum mau sedekah hewan apa? Ikan di laut. Kasih pur, kasih itu, pelet. Bukan kepala kerbau, hasil bumi, kopi, telur, dupa, menyan. Ada rokok. Hewan apaan? Dan kalau hewan itu ngasih makannya gampang. Kita panggil tuh si musyrik murtad tadi, murtad sini. Ente yang ngasih sesajen untuk jin. Kalau mau ngasih hewan bukan gitu. Nih, ambil hewannya apa? Monyet yang ada di Semeru. Nih, kasih pisang. Eh. Panggil. Bruk. Ah, lempar. Tidak ada perendahan diri. Itu jongkok-jongkok naroknya. Kalau kasih monyet bukan kopi, telur, rokok. Yang tadi-tadi makanan dupa menyan. Ya. Terus kalau ada apa lagi? Makanannya burung. Masih jagung. Ker. Ah, lempar. Kayak gitu. Ayam. Enggak ada perendahan diri. Antum kan pernah miara hewan kan? Ada ikan cupang, kasih encu. Ya. Miara ayam. Ker. Ah. Punya lele. Taburinnya Marwanto ya, peletnya truk, oh, udah nggak ada perendahan diri gitu, gini-ginian cuma jongkok-jongkok, nggak ada mahabbah, nggak ada ta'zim, nggak ada dzul, nggak ada khauf, nggak ada roja. Kalau itu kan ada khauf, takut, nanti ada bencana lagi, ada roja, harapan supaya selamat, kayak gitu, ya. Tabarakallahu fikum. Wa kadzalika amalul jawari, demikian pula amal jawari, kasolati wal jihad wa nahwiha. Lihat amal jawari. Ah, balik lagi ke siapa di sini? Dibaca footnote-nya itu. Bahasa yang baca Pak Ahmad. Oh. Udah baca belum Pak Ahmad? Sudah. Ah, coba baca lagi dikit. Qala Ibnu Qayyim itu. Bismillah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi madarijis salikin fa qaulul qalbi huwa i'tiqadu ma akhbarallahu subhanahu bihi an nafsihi wa an asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa malaikatihi wa liqa'ihi ala lisani rusulihi wa qawlu lisani al-ikhbaru anhu bidhalika wa da'watu ilaihi wa zubbiya wa zabbu anhu watabiyinu butlanil bid'i al-mukhalifati lahu wal qiyamu bidzikrihi wa tablighu awamirihi wa amalul qalbi kal mahabbati lahu wa tawakkuli alaihi wal inabati ilaihi wal khaufi minhu wal roja'i lahu wa ikhlasid dini lahu wa amalul jawarihi kas salati wal jihadi wa naqlil aqdami ilal jum'ati ila jumu'ati wal jama'ati wa musa'adatil ajisi wal ihsani ilal khalqi wa nafi dhalik. Nah, kata Ibn Qayyim di Madarijus Salikin, qaulul qalbu adalah keyakinan, meyakini apa yang Allah kabarkan tentang dirinya, nama-namanya dan sifat-sifatnya, perbuatannya, apa yang Allah kabarkan tentang malaikatnya, perjumpaan dengannya di hari kiamat, ala lisani rusulih, ya, melalui lisan para rasulnya. Nah, ini qaulul qalb, kita benarkan. Wa qaulul lisan, qaulul lisan itu apa? Al ikhbar anhu bidzalika, yaitu kita mengabarkan hal tersebut, kita benarkan berita-berita tadi. Wa da'watu ilaih, kita mengajak orang kepadanya, kepada akidah tadi. Wa dzabu anhu, dan kita bela. Wa tabyinu butlanil bid'ah, dan kita menjelaskan, ya, kebatilan bid'ah yang menyelisihi dari sunnah tadi. Wal qiyam bidzikri, dan melaksanakannya dengan menyebutnya. Wa tabligh awamirih, menyampaikan perintah-perintahnya. Amal qalbi itu seperti mahabbah, cinta kepadanya, tawakal hanya kepada Allah, inabah itu kembali kepada Allah, khauf kepadanya, takut padanya, rojak kepadanya, memurnikan ibadah hanya padanya. Amal jawarih, semisal sholat, jihad, naqlil aqdam, artinya melangkahkan kaki, pergi sholat jumat, sholat jamaah, musa'adatil ajiz, membantu orang yang gak mampu, berbuat baik kepada makhluk, ya, sesama, dan seterusnya. Bikhtisar dari kitab Asy-Syari'ah karya Al-Imam Al-Ajuri. Nah, hadza bima'na qauli man qal, ini semakna dengan ucapan ulama yang mengatakan innal iman qaulun bil lisan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, wa i'tiqadun bil janan, dan keyakinan di janan. Janan itu di kolbu. Wa amalun bil arkan, mengamalkan rukun-rukunnya. Yazidu bi ta'ah, ya, apa amalan, ya, bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman. Wa yanqus bi ta'ati syaitan, berkurang dengan ketaatan kepada setan. Ya, qala ahlul ilmi, para ulama mengatakan inna hadzal imana asy-syar'iyyah huwallazi hasala al-ibtila'u bih. Iman syar'i inilah yang dengan seorangnya mendapatkan ujian dengan iman tadi. Fa hum minal asma'i allati, ya, nukilat minal lughah ila syara', maka itu adalah diantara nama-nama yang dikutip dari lughah kepada syar'i. Lihat di situ. Nah, Syekh Jumakir baca footnote nomor 3. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi Majmu'il Fatawa, qawnu lafzil imani fi lughati muradifan litasdiqi wa da'wa anna syari'a lam yughayyirhu wa lam yanqulhu bal arada bihi ma kana yuriduhu ahlul lughati bila takhsisin wa la taqyidin, fa ina hataini al muqaddimataini la yumkinul jazmu bi wahidatin minhuma fala yu'aridul yaqina kaifa waqada 'arafa fasada kulli wahidatin minal muqaddimataini wa annaha min afsadil kalami. Wa qala ibnul qayyim rahimahullah, wa qala ibnu hamzahnya fasal, wa qala ibnul qayyim rahimahullah fi i'lamil muwaqqi'in, wa syari'u yatasarrafu fil asma'i al-lughawiyyati bi naqli taratan wa bi ta'mimi taratan wa bi tahsisi taratan wa hakadha yaf'alu ahlul 'urfi fa hadha laysa bimunkarin syar'an wala 'urfan. Nah, kata Ibn Taimiyah di Majmu' Fatawa, lafaz iman itu secara bahasa itu memang dia adalah muradif, sinonim bagi tasdik. Tasdik kan artinya pembenaran, membenarkan. Jadi itu secara bahasa. Tapi jangan kita gunakan secara istilah syariat, ya. iman adalah membenarkan. Maka kalau membenarkan aja Abu Thalib juga beriman. Kan dia membenarkan kan? Namun dianggap beriman enggak Abu Thalib? Enggak. Kenapa? Karena enggak ada qaulun, enggak ada amalun. Gitu. Nah, mana lagi tadi? Wa da'wa klaim bahwasanya Asy'ari Allah tidak merubahnya, ya. Tidak membedakan gitu maksudnya antara iman dan tasdik ini. Walam yankulhu dan tidak mengalihkannya bal arada bih, bahkan klaim ini yang mengatakan bahwa syariat memang memaksudkan iman itu tasdik. Ya, sebagaimana apa yang dimaksudkan oleh ahlu lughah ahlu bahasa tanpa ada pengkhususan, tanpa ada taqyid, persyaratan. Ya. Maka dua hal yang berlalu ini tidak mungkin dipastikan adalah satu, salah satunya. Dua hal yang tadi ini ya muqaddamain tasdik dan iman tidak mungkin secara pasti dipisah. Fala yu'arid al-yakin juga tidak bertentangan dengan keyakinan. Kaifa qad ya. Wa kaifa bagaimana ceritanya? Qad urifa fasad qad urifa fasadu kulli wahidatin minal muqaddamah ya minal muqaddamatain wa na min afsadil kalam, padahal sudah diketahui kerusakan masing-masing dari ya, dua hal tadi bahwa ini termasuk kalam yang paling rusak. Kata Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, ya Asy'ari Allah ini yatasarraf fil asma'al lughawiyah, menggunakan pada nama-nama secara bahasa terkadang untuk syariat dengan dikutip, terkadang dengan diumumkan, ya digeneralisir, terkadang dengan ada pengkhususan, terkadang ya sebagaimana yang diberlakukan oleh ahlul urf. Fahadha laisa bimungkar syar'an wala urfan, ini enggak mungkar baik secara syar'i maupun secara urf. Cukup sampai sini dulu ya, nanti kita lanjut lagi insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika syallallahu alaihi wasallam.